tanya kemana aku pergi. Jangan ditanya mengapa aku pergi. Usah dipaksa aku menahan diri. Usah dipinta aku bersabar hati. Putuslah rambut, putus jua ikatan. Pecahlah piring, hilang sudah harapan. Hati dan rindu apakah sebabnya. Hati dan dendam apakah obatnya. Andai kau mempermainkan lidah, menjual madu di bibir nan merah. Ku bayar tunai dengan asmara. Kiranya di kau asmara. Kiranya di kau racun dilarang. Oh, jangan ditanya kemana aku pergi. Jangan disesal aku takkan kembali. Tamatkan saja riwayat yang sedih. Selama tinggal mainkan lidah, menjual madu di bibir nan merah. Ku bayar tunai dengan asmara. Kiranya di kau racun dilarang. Jangan ditanya kemana aku pergi. Jangan disesal aku takkan kembali. Tamatkan saja riwayat yang sedih. Selamat tinggal ku bermohon diri. Selamat tinggal ku bermohon diri.